Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, salah satu kekurangan dari pelaksanaan pemilihan gubernur DKI adalah kurangnya sosialisasi atas program serta platform masing-masing calon gubernur DKI pada putaran 1 dan 2 kampanye pemilihan. Menurutnya, kondisi ini membuat voter-voter di Jakarta hanya memilih berdasarkan citra dari masing-masing calon, serta tidak mendasari pilihannya sesuai program atau platform dari masing-masing calon gubernur dan wakilnya yang sebenarnya lebih menentukan masa depan kota Jakarta. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, saat program debat di TV lokal dan nasional, masing-masing calon telah memaparkan programnya, termasuk rencana pemenang pemilihan yang akan memperbaiki daerah-daerah kumuh. Saya belum pernah mendengar sebelumnya. Saya belum pernah mendengar segala macam itu. Prioritasnya ini, sampai detail caranya bagaimana, uangnya dari mana. Dan dari seluruh kampanye itu saya tidak melihat adanya platform, terutama strateginya. Jadi saya tidak tahu apakah begitu. Tapi Pak Kwik, bukankah saat itu telah dijelaskan upaya perbaikan daerah kumuh akan dilakukan dengan menagih janji pembangunan Fasum serta Fasos dari para pengembang yang belum juga terwujud? Itu kalau itu kan bukan konsep lagi gitu. Oleh karena yang membuat peraturan kan bukan dia. Yang membuat peraturan kan sebelumnya. Nah, sekarang kenapa kok belum terwujud gitu kan? Nah, belum terwujud mesti diketahui kenapa gitu. Dia mesti bisa mengatakan itu belum terwujud. Oleh karena sebetulnya si Pak Fauke ini memang nggak mau kerja, memang males gitu. Atau dia tahu apa tidak kok belum terwujud kenapa? Apa ini saya bicara saja misalnya, apakah ada klausul yang mengatakan oke, tetapi diberi waktu sekian lama gitu. Mungkin juga sudah di dalam pengembangan gitu, dalam proses. Nah ini semuanya tidak dijelaskan bagaimana. Tapi Pak Kwik, penjelasan detail seperti itu tampaknya akan sulit didapat oleh publik mengingat durasi acara debat itu juga terbatas. Makanya itu lagi-lagi oleh karena di sini kan semuanya kan didasarkan atas komersial, iklan, segala. Kalau saya mempertanyakan ini semua, ada contohnya di negara lain itu tidak terbatas. Pembicaraan mengenai tidak terbatas. Televisi negara sangat kapitalis, televisinya milik negara, tidak ada iklan sama sekali. Jadi Indonesia ya tidak matang lah untuk demokrasi. Demokrasinya didistorsi dengan uang terus kok. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.